وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin semuanya, semoga yang saya sampaikan nanti ini berkah dan manfaat selama-lamanya. Malam ini saya mau mengajarkan cara membaca Simtu Duror. Saya mau mengajarkan cara membaca Simtu Duror. Nanti tolong sebelum doa pasal Wahina dibaca dulu. Jadi Maulid Simtu Duror kalau Wahina tidak dibaca, kata Habib Anis itu belum baca Simtu Duror. Belum baca Simtu Duror. Jadi yang mengaku muridnya Habib Anis, yang mengaku pengikutnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengaku pecinta Maulid Simtu Duror, wajib baca pasal Wahina Baroza sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mohon maaf, Habib Novel orangnya begini, kalau ngomong blak-blakan apa adanya. Saya mau majlis ini manfaat. Saya lihat banyak anak muda pinter nabuh rebana. Tapi sayang, rebananya ngerok. Rok, mohon maaf. Ibu-ibu yang tua dengar itu mungkin capek. Karena kerasnya luar biasa. Dan iramanya bukan irama rebana lagi, tapi irama ketipung. Yang banyak kedangdut, maka jangan salahkan kaum Wahabi, jangan salahkan kaum Salafi, kalau melihat seperti ini mengatakan ini bid'ah dholalah. Jangan disalahkan, karena yang salah kita menyalahi ajaran para awliya wassalihin. Jadi tabuhan rebana itu ada toto kromonya. Wala yurawis siwal mahir. Kalau enggak pinter nabuh dengan cara yang benar, tidak boleh nabuh. Nanti apa bedanya jenengan dengan orkes dangdut? Apa bedanya jenengan dengan orkes-orkes yang enggak benar? Tabuhan rebana itu harus sampai ke hati. Bukan cuman enak di telinga, badan berjoget dengan jogetan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam masjid. Apalagi di dalam masjid. Masjid itu punya adab, punya aturan. Ada pukulan yang boleh di luar masjid, haram di dalam masjid. Semua ada aturannya. Makanya bergurulah, ngajilah, nyantrilah, datang ke ulama, tanya bagaimana caranya, bagaimana yang betul, bagaimana yang salah, sehingga kegiatan ini mendatangkan barokah, bukan musibah di dunia maupun di akhirah. Tanya bagaimana caranya, bagaimana yang betul, bagaimana yang salah, sehingga kegiatan ini mendatangkan barokah, bukan musibah di dunia maupun di akhirah. Mesti kagetnya, Habib Novel kok galak begini ya? Saya dididik langsung oleh Habib Anis cara mukul reba, bagaimana cara mukul rebana, bagaimana baca maulid. Ini saksi hidup, beliau dulu pernah tanya sama Habib Anis, Habib waktu bawa rombongan, Habib Novel ini pernah ke Hadramut atau tidak? Kalau beliau masih ingat, Habib Anis pernah ngomong langsung, yang satu ini enggak pernah ke Hadramut, tapi lebih baik dari banyak orang yang lulus dari Hadramut, kalau masih ingat. Kalau masih ingat, kalau lupa berarti ya sudah tua, mohon maaf. Paham maksud saya enggak? Sudah sekarang semua ngajari yang nabuh rebana, mana yang nabuh rebana? Coba berdiri, yang nabuh rebana. Yang nabuh rebana berdiri. Ayo. Bawa rebananya. Coba yang lain diem. Coba pukul tabuhan rebana yang paling halus dan paling lembut. Pukul dulu. Terus. Mari bersama-sama. Stop, stop. Coba bersama-sama dengan saya ya. Bersama-sama dengan saya. Ya Nabi salam ala. Salam alaika ya Habib. Salam ala. Stop. Karena sering ngerok maka enggak bisa yang lembut. Saya mau tidak akan pulang dari sini sebelum bisa nabuh yang lembut. Munsyidnya mana munsyidnya? Munsyidnya antum. Siapa munsyid? Tal, sini. Saya enggak mau nama Simtu Duror maulidnya dibaca nanti Habib Alinya marah. Saya kalau yang ngarang lagu, lagu saya dicomot-comot begitu saja saya juga marah. Ini yang ngarang kutub waliullah yang besar. Jenengan pengen dapat syafaatnya. Bisa jadi membuat marah kutubnya. Kalau dicomot sana, dicomot sini. Kemudian dibilang saya baca maulid Simtud Duror. Beliau mengatakan, bukan ma, pergi kamu. Jangan minta syafaat dari saya. Terus bagaimana nanti? Seneng atau sedih? Makanya jadikan majlis untuk dapat barokahnya para wali. Bukan enak didengar, tapi nanti gak nyampe ke dalam hati. Pilih mana? Sampai di hati atau cuma di telinga? Di hati atau di telinga? Ya di hati, ya di telinga. Ya di hati, ya di telinga. Betul. Antum pimpinannya ke sini. Pimpinannya siapa? Ya sudah. Ini, Habibnya galak ini. Kalau enggak begini namanya bukan Al-Idrus. Al-Idrus itu macan. Al-Idrus itu macan. Nama saya Naufal. Naufal itu salah satu artinya pria tampan dan juga serigala. Jadi kalau diartikan serigala yang tampan. Saya lahir bulan Juli, bintang saya Leo. Jadi udah serigala, tampan, Leo, macan, singa sekalian. Jadi kalau lembut-lembut ngomongnya enggak pantas ya. Ngapunten, mohon maaf. Mic-nya mana mic buat munsyid? Walafu bib. Ini mau ngajari murid-murid antum biar bisa bawa maulid yang benar. Setuju ibu-ibu? Pilih mana? Maulid yang enak didengar atau maulid yang benar? Yang benar dan enak didengar. Ibu mau lihat anak-anak ibu joget-jogetan senggol-senggolan pria sama wanita? Mau? Mau begitu? Mau lihat anak-anak ibu persis dengan orang-orang yang joget dangdut? Mau? Apakah Nabi akan tersenyum lihat umat Islam joget-jogetan seperti itu? Marah. Lawang saya saja marah, apalagi kakek saya. Super marah. Akan super marah. Makanya jangan salahkan orang-orang yang mengatakan ini bid'ah. Kalau seperti tadi itu bid'ah betul. Itu sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yuk kita jadikan yang sesuai tuntunan, yang benar, yang benar. Coba baca ya Nabi sallallahu alaihi yang lembut. Nanya dulu jenengan diajari gurunya bacanya lembut atau kasar? Diajari para kiai lembut atau enggak lembut? Lah kenapa dirubah? Baca yang lembut sekarang. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Kecepatan. Nanya, mohon semua monset berdiri. Resikonya buat Habib Novel cuma satu, resikonya cuma satu, paling tidak diundang lagi. Yang kedua, paling dimusuhi, ya kan? Yang ketiga, paling dicaci maki. Yang keempat, paling tidak dihargai. Nomor lima, paling dicintai Nabi. Jadi jenengan mau marah, Habibnya mau marah, siapa mau marah, silakan marah. Karena saya yakin, yap, Nabi tidak akan marah kepada saya kalau saya seperti ini. Namanya muhibbin. Kalau ngaku cinta Nabi, cinta Habib, dibeginikan hatinya ada sedikit benci, palsu. Paham? Palsu. Tersinggung, palsu. Ngaku muhibbin tersinggung. Kalau muhibbin itu tidak ada rasa tersinggung sama Habib, apalagi sama ulama, apalagi sama kiai. Kalau tersinggung berarti palsu, minggato, ora butuh muhibbin yang seperti itu. Paham? Ini yang Nabu Urbana, dengarkan ucapan saya. Ya, dengarkan ucapan saya. Jenengan juga dengarkan ucapan saya. Termasuk Habibnya dengarkan ucapan saya. Ya, saya ini gini-gini dapat ijazah simtudura dari orang yang benar. Gini-gini ini mantu cucu. Gini-gini 11 tahun dididik langsung oleh Habib Anies. Makanya saya enggak mau duduk ke depan, saya takut disoteng. Nih, maulud seperti ini ada Habib Novel di dalamnya. Malu saya. Malu kepada Rasulullah, malu pada Habib Ali, dan malu kepada Habib Anies. Karena enggak benar yang begini. Enggak benar. Bukan begini cara baca maulid simtudular, bukan begini. Paham? Yuk malam ini diluruskan bersama. Sama, jadikan maulidnya bagus. Jadikan Rasulullah hadir, benar hadir. Mana mau Rasulullah hadir, ada yang joget-joget. Mana mau yang nabuh sambil joget-joget? Mana mau yang nabuh hatinya enggak ke Rasulullah? Maulid ini diselenggarakan untuk Nabi Muhammad. Ya hatinya ke Rasulullah. Bukan ke telinga di musik. Pukul enak didengarkan. Bukan itu. Hati kalian yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW. Paham atau paham? Paham. Di sini maulid di pojok sana lain duduk berceramah sendiri. Di sini maulid di pojok sana SMS sendiri. Makanya saya enggak mau langsung ke depan, karena saya keliling teliti bagaimana itu kondisi suatu majelis itu. Bisa dipahami? Cukup jelas? Resikonya paling jenengan benci saya. Resikonya paling jenengan enggak suka sama saya. Dan tidak disukai itu hal yang paling menyenangkan. Oh iya, kenapa? Karena kalau kita enggak disukai manusia, asalkan disukai Allah, itu hal yang paling menyenangkan. Kan. Makanya jangan cari disukai oleh manusia, tapi cari disukai oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngerok boleh, bukan enggak boleh. Tapi ada aturannya, ada tempatnya. Kalau di masjid tuh lihat-lihat, ini di masjid. Ini serambi masjid, mulhaq bil masjid. Jadi satu dengan masjid. Kehormatannya harus dijaga. Enggak sembarangan di sini. Salah dikit bukan dapat rahmat, balak dari Allah yang dapat. Karena ini rumahnya Allah. Kita harus hargai masuk ke sini, ada aturannya. Gak sembarangan. Ada orang masuk rumah jenengan, kalau sembarangan jenengan usir. Betul atau betul? Nah, ini masuk rumahnya Allah. Di rumahnya Allah, semua ada aturannya. Kalau jenengan di luar rumahnya Allah, terserah. Mau pencolotan, mau loncat-loncat, mau ngapain, terserah. Tapi kalau di rumahnya Allah, maka ada aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Coba sekarang hatinya ke Rasulullah. Bisa enggak? Jenengan sekarang Nabu Rebana buat siapa? Nanya. Cuman buat hobi, mukul-mukul hobi begini? Atau niat untuk di Rasulullah SAW? Nabu Rebana ini niatnya untuk siapa? Niatnya untuk siapa? Untuk siapa? Kalau untuk Rasulullah itu harusnya dengan khusyuk atau dengan ngelamun? Dengan khusyuk atau dengan goyang-goyang yang gak karu-karuan? Kalau Rasulullah ada di sini mau goyang-goyang? Nanya saya, Rasulullah ada di sini mau goyang-goyang? Itu bukti Rasulullah gak ada di sini, kalian goyang semuanya. Paham? Udah begini kan baru melek semua. Jangan marah, Bib. Tapi marah juga gak apa-apa, boleh. Ya, kalau gak marah itu lebih baik. Ya, Habibnya gak enak. Jenengan kan satu kota. Kalau Habibnya mau nasihati langsung, nanti kan jadinya salah kaprah. Makanya dipanggilkan saya dari luar kota untuk nasihatin jenengan semua nih, kelompok Hadroh ini. Coba ditabuh rebana yang betul dari hati. Lagu yang biasa saja. Lagunya Pekalongan kuno bagaimana? Kendal kuno bagaimana? Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu bitihajan biwujudil عليه. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلاة gini nih, ada rasanya enggak hati-hati? Ada rasanya enggak hati-hati? Pilih yang ngerok, enggak karu-karuan atau pilih yang begini? Nanya saya, pilih yang mana? Nah, kalau Anda mukul begini, bangga atau malu? Bangga atau malu? Nanya saya, bangga atau malu mukul begini? Ini yang asli. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW tabuhannya begini, Rasulullah sampai datengin yang nabuh. Rasulullah mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, aku mencintai kalian semua dengan suatu cinta yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bil makna demikian. Itu dapat cintanya Rasul. Yang nyuruh duduk siapa? Berdiri. Sama Habibnya belum suruh. Tidak apa-apa, mau sampai jam 1 tidak apa-apa. Nanya, kalau Rasulullah nyuruh Anda berdiri sampai subuh, siap atau enggak siap? Siap atau enggak siap? Ya sudah. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Saya ini ulama dan saya cucu nabi. Kalau jenengan enggak ngakoni pewaris nabi, saya pulang sekarang juga. Paham? Capek? Capek. Pilih mana? Capek di dunia atau capek di akhirat? Hah? Enggak usah, capek di dunia enggak mau, di akhirat juga enggak mau. Kalau dilakukan dengan cinta, dengan senang enggak bakal capek. Saya ini dari jam 5 udah berangkat dari Solo, ini baru dari jam 8. Dari jam 5 saya udah dari Solo, saya bukan dari Kendal yang datang ke sini, bukan. Kalau mau hitung-hitungan capek, saya lebih capek. Betul atau betul? Kalau mau hitung-hitungan capek, tiap hari saya hampir gak ada di rumah, keliling terus. Ketemu istri itu paling cuma 1 jam, 2 jam. Ketemu anak 1 jam, 2 jam. Tapi kalau udah perjuangan di jalan Allah, jangan bilang kata capek, jangan. Paham? Apa? Marah? Wajah-wajah cemberut. Yang megang bas. Nah, ini yang paling buat masalah yang megang bas nih. Coba ulangi. Ya Nabi salam alaika, basnya masuk. Jangan terlampau ngerok. Bas itu bagus. Tapi jangan terlampau ngerok. Ibu-ibu sabar dulu ya bu ya. Pengajiannya sampai subuh siap? Ya. Yang gak siap pulang ya. Siap. Jangan ditabuh rebananya dulu. Kitab maulid mana? Coba jenengan baca yang betul. Nanti kalau sampai walanal busro bisa'din, kalau udah sampai walanal busro bisa'din, baru tabuh rebananya. Siap? Ya. Semuanya tolong ikut baca ya. Ketika ya Nabi salam alaika saja, ya Nabi salam alaika, itu baca semua ya. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam حيث أوتينا أضاءً wajah-wajahnya wajah kereng semua. Sini. Naik sini. Bun, enggak, enggak. Duduk, duduk, duduk. Udah nikah belum? Dereng. Baru nikah, mboten? Tolong dibagi sama teman-temannya. Satu, dua, tiga. Berapa yang nabur ini? Empat atau berapa orang? Ya? Kebobolan. Saya kebobolan, Bu. Mohon maaf. Saya nanya, kalau enggak ada yang begini, ada yang ngajari enggak ini? Ada yang ngajari enggak? Tidak ada. Akan terus begini sampai 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Nanti jenengan meninggal dunia akan dapat pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak benar. Tidak benar. Makanya jangan salahkan orang mengatakan ini bid'ah itu. Saya paling anti sama orang ngomong bid'ah. Tapi kalau tadi dibilang bid'ah betul. Ya betul ini bid'ah ini. Tidak ada ini. Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Ciri-ciri zikir itu menimbulkan hati tenang. Tadi tenang atau panas? Panas gitu, maunya gerak gitu. Gerak yang gak pas. Karena musiknya bukan musik islami lagi, tapi musik syaitani. Benar. Maunya badan gerak, joget, dangdut. Tapi kalau begitu orang gak bisa gerak, dangdut gak bisa. Boleh, mau ngerok boleh. Saya gak nyalahkan yang ngerok. Boleh ngerok, ada tempatnya. Dan jangan terlampau ngerok. Jangan terlampau ngerok. Terus maulid. Habib Syekh itu gak baca maulid. Beliau solawatan. Tidak baca simtut. Duror, beliau solawatan. Baca solawat. Beliau middle-middle bagus. Jangan dicontoh middle-nya di simtu duror. Simtu duror di awal dikasih middle terus. Solawat, ganti lagu, ganti lagu, ganti lagu, ganti lagu. Tapi justru kalamnya Habib Ali, maulidnya ditinggalkan. Jangan kalian kira itu yang dibaca solawatnya, berkahnya itu bisa mengalahkan tulisannya Habib Ali. Satu pasal itu full barokah. Gara-gara cuma nambah laku, pasal-pasal yang penuh barokah ditinggalkan. Alasannya umat gak suka, mana yang gak suka? Itu setan yang bisikin umat gak suka. Nanti umatnya lari, mana yang lari? Saya buat majelis di rumah saya, maulid dengan cara yang sederhana, tiap Jumat malam Sabtu Legi, itu yang hadir bukan kurang, nambah banyak. Padahal musiknya gak ngerok. Guru Zaini, Martapura, almarhum. Tiap minggu malam Senin yang hadir 50 ribu orang. Musiknya juga enggak ngerok. Bisa dipahami maksudnya? Yang buat cinta itu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak itu diajari musik-musik yang neduhkan hati. Yang neduhkan hati. Boleh saya ngasih contoh? Boleh? Lagu-lagu lama aja. Miftahul belum bisa masuk kan? Kenapa belum bisa masuk? Dhoknya, cita rasanya bukan cita rasa yang slow. Cita rasa yang ngerok. Ini sering pakai rok kelihatannya. Teman-teman, jangan sampai seperti itu. Saya pengen jenengan dicintai Nabi, bukan dibenci Nabi. Paham enggak? Niatnya udah baik, tapi caranya harus benar. Caranya harus betul. Pokoknya saya enggak akan ceramah sebelum saya bisa betulkan yang satu ini. Sabar ya Bu ya. Tenang saja, insya Allah 5 menit lagi sudah beres. Maulid Simtu Duror itu diawali dengan Salam, ya kan? Salawat, salam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Setelah itu nanti masuk, ada tambahan dari Syaruful Anam yang dimasukkan ke dalam Simtut Duror. Assalamualaikum. lebih keras. Terus. Allah, terus. Yang keras mukulnya. Irama begini dipukul keras gitu di hati kroso atau enggak kroso? Kroso atau enggak kroso? Nanya tadi, ingat Kanjeng Nabi enggak kalau begitu? Pengennya sholawat salam atau enggak pengin? Terpanggil enggak dengan pukulannya? Terpanggil. Nanti baru yang sepertiga akhir dibuat yang cepat. Jangan baru dapat satu assalamualaikum satu langsung mau cepot terus semuanya gitu. Paham? Coba yang satu ini dibaca yang betul. Semua ikut ya? Semua ikut. Nanti jadi saya kalau pulang dari sini itu, saya puas. Jazakallah khair. Saya puas. Puasnya bagaimana? Apa yang diajarkan guru saya sudah saya ajarkan. Kalau yang nanti buat di rumahnya satu orang saja saya sudah senang. Iya. Jangan cari senangnya manusia. Kita ini hidup cari senangnya Allah subhanahu. Wa ta'ala, cari senengnya Kanjeng Nabi. Jenengan enggak diseneng orang-orang enggak apa-apa. Yang penting Kanjeng Nabi suka. Enggak usah nuruti seleranya manusia. Karena selera manusia itu berubah-ubah. Dan selera satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi kalau seleranya para wali enggak berubah. Apa yang ada sudah dari sekian lama itu selera para aulia wasolihin. Enggak dibuat-buat. Itu muncul dari panggilan jiwa yang paling dalam. Coba nabuhnya yang kuat. Yang pegang rebana lagi siapa? Cuman berenam. Berapa orang? Berenam. Tidak ada yang lain di sini? Hah? Nah, nanti yang nabuh rebana buat kalau maulid sampai misalnya 14 orang. Nabuh rebana. Jadi kroso. Nah, ini kalau sekarang yang nabuh 6. Terus yang pakai ketipungnya gitu ada berapa itu? Hah? Ada 2. 2 pakai musiknya celti sekalian. Ini mau dangdut, ngerok, atau mau apa? Itu dipakai sesekali, di musik-musik tertentu. Dan tempatnya tidak di dalam masjid. Tidak di dalam masjid. Dalam masjid tidak boleh pakai pukulan yang ngerok. Cukup jelas? Ya, ini saya belajar fikih demikian. Saya sufi, tasawuf, tapi semua ada aturannya. Coba ya Nabi salam alaikanya. Assalamualaikum. Semua ikut ya. Ayo kita niatkan mengucapkan salam pada Kanjeng Nabi. Saya yakin kalau jenengan beneran akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Sekarang bayangkan ada di Madinah Al-Munawwarah yang mukul juga. Bayangkan di hadapan di Madinah Al-Munawwarah di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persembahkan ucapan salam terbaik dan pukulan yang terbaik. Sekeras mungkin biar didengar oleh Rasulullah SAW. Bukan saya, tapi biar Rasulullah dengar. Nanti insya Allah yang lewat pun akan tergerak. Karena apa? Ini lain. Ini ada sentuhan ruhani. Malaikat akan berdatangan. Nah kalau musiknya podokar dangdut, malaikat ngomong, aduh dangdutan rasidom mlebu. Gak jadi. Tapi kalau musiknya ini musik, ini musiknya aulia wa solehin. Malaikat akan berdatangan. Ruhnya orang soleh akan berdatangan, maka hati akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Siap? Monggo, munsyid. Jenengan persembahkan yang terbaik salamnya. Nanti waktu yang cepat-cepat, kan ada di belakang itu ya. Yang 4 terakhir atau 6 terakhir itu dibuat cepat. Foto, bismillah. Assalamu Assalamu alaikum. Ini maulidnya jadi berkurang, jadi kurang asiknya, kurang asik atau nambah asik? Nambah asik, karena bisa dirasakan di dalam hati. Sekarang kalau yang satu mau nyanyinya teriak-teriak, yang satu mukulnya teriak-teriak, terus yang hadir mau ngucap itu males. Betul atau betul? Mau ngucap males, kenapa? Kalah suaranya dengan suara sound system. Semua ada aturannya, ada rodatnya, ada hadinya, ada yang bagian vokalnya, nanti ada bagian jawabnya. Itu kalau aturannya benar akan jadi irama yang menuntun Anda, saya, kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dah, sekarang kita akan ngaji bersama-sama ya. Ya. Bekhair, beb. Enaknya judulnya apa ceramahnya ini? Isra Mi'raj. Tiap tahun udah pernah tuh. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Dalam rangka itu. Sekarang saya mau nanya Boleh nanya? Kegiatan ini dilakukan untuk apa? Memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita peringati biar apa? Biar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kita dicintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, boleh atau enggak boleh? Boleh. Nah, kira-kira ya. Kita dicintai Allah atau tidak? Kira-kira dicintai Allah atau tidak? Ya harus prasangka baik, harus prasangka baik. Allah cinta kepada saya. Nah, kau tahu Allah cinta kepada kita dari mana? Buktinya kita dikasih dalam hati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau hati kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa dan meninggalkan hadiah yang luar biasa. Hadiah ketemunya Rasul dengan Allah yaitu salat 5 waktu. Saya cuma mau ngasih cerita, ketika saya kira-kira 2 bulan yang lalu ceramah di Hong Kong, ada mbak-mbak TKW yang nanya, "Habib, saya mau nanya. Gimana hukumnya salat di dalam kamar mandi?" Coba. Gimana hukumnya salat dalam kamar mandi? Saya enggak jawab. Saya nanya, apa tidak ada tempat yang lain? Apa tidak ada tempat yang lain? Mbaknya jawab, ada tapi tidak bisa. Ada kok tidak bisa, kenapa? Karena semua ruangan ada kamera CCTV-nya. Nah, kalau ada kamera CCTV-nya kenapa? Terekam oleh majikan saya. Lah kalau terekam oleh majikan jenengan kenapa? Ketahuan sholat, majikan saya enggak suka sama orang yang sholat. Lah kalau ketahuan sholat terus kenapa? Saya dipecat. Lah kalau dipecat kenapa? Dipulangkan ke Indonesia. Lah kalau dipulangkan ke Indonesia bagaimana? Maka saya akan tidak bisa bayar hutang. Kok enggak bisa bayar hutang bagaimana? Berangkat ke sana modalnya uang hutang. Lah ini kerja belum lama, modalnya belum kembali. Saya nanya, lah apa enggak boleh keluar? Nanti kalau keluar kan bisa sholatnya di luar, mampir di masjid atau di mana? Jawabannya, saya tidak diizinkan keluar kecuali hari Ahad. Kecuali hari Ahad. Lah kenapa sholatnya kok nanya di kamar mandi boleh atau tidak? Sebab yang tidak ada kamera, cuman di dalam kamar mandi. Saya jawab, selama tempatnya suci, badan Anda suci, auratnya tertutup, wudhu, ngadep kiblat, syarat sahnya sholat dipenuhi, rukunnya dijalankan, yang membatalkan sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya sah dan ganjaran jenengan luar biasa. Dari sini saya malu. Dari sini saya malu. Mbak-mbak yang tidak bisa sholat dilakoni sholat di kamar mandi. Nah kita ini sholat di masjid bisa, di musola bisa, di rumah banyak tempat sholat, kok malesnya luar biasa. Betul atau betul? Betul atau betul? Mohon maaf, kadang maulidan begini semangat luar biasa, giliran diajak sholat berjamaah beratnya luar biasa. Betul atau betul? Betul atau betul? Boleh nanya? Coba yang sudah sholat isya angkat tangan. Oke. Nanya lagi. Berarti yang belum sholat isya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Tanya. Nanya boleh? Coba kalau dibuat pengajian seperti ini, kemudian dengan kalimatnya begini, pembacaan Maulid Simtud Duror memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasallam tempatnya bukan di halaman masjid, serambi masjid, tapi masuk di dalam mihrabnya masjid. Selesai peringatan, langsung sholat isya berjamaah. Pembacaan maulid dimulai ba'dal maghrib. Kemudian nanti jam 9 sudah tuntas termasuk ceramahnya. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak. Tapi anehnya kita ini, alhamdulillah semangat majelis, semangat luar biasa. Tapi giliran sholat kok abotnya luar biasa, kenapa? Soale setane sholat iku gede. Setannya sholat besarnya luar biasa. Bu, boleh nanya? Kalau beli handphone pilih yang mahal atau yang jelek? Mahal. Baju yang bagus atau yang jelek? Rumah yang indah atau yang jelek? Al-Quran yang mahal atau yang murah? Coba diingat-ingat. Giliran Al-Quran tidak beli yang mahal. Al-Quran cari satu sewa untuk 10. Betul atau betul? Wah, kalau di Solo itu ada namanya Kauman. Di Kauman itu banyak toko Quran. Udah beli aja di Kauman 100.000 dapat 10 itu. Murah gitu ya. Giliran Al-Quran cari yang murah, enggak cari yang bagus. Tapi kalau handphone dikasih yang jelek tidak mau. Betul atau betul? Benar atau benar? Lah ini kita ini muslim yang udah dapat nikmat luar biasa tapi syukurnya ini kurang. Mestinya syukurnya bagaimana? Punya duit, dia beli Al-Quran yang bagus. Punya duit, dia beli rukuh yang bagus. Punya duit, dia beli sarung yang bagus. Punya duit, beli baju takwa yang bagus. Punya duit, rumahnya dibuat musola. Sekarang ini dikatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Coba jenengan perhatikan. Jenengan tadi kepanasan toh? Tadi kepanasan kan? Panas sumuk tadi, betul? Setelah kita baca ya Nabi salam alaika, terus kita baca assalamu alaik dengan cara yang baik, cara yang benar, Allah kasih apa sekarang? Kasih di dingin, hujan diturunkan, angin dikirimkan. Itu tandanya tanda rahmat atau bukan rahmat? Tanda rahmat, nikmat. Masih kesemuan? Alhamdulillah. Santai saja. Ini mbak-mbak yang di Hongkong tadi sholat di kamar mandi sampai hari ini. Sampai hari ini sholat di kamar mandi. Bapak ibu, saya mau nanya, di rumahnya ada ruang buat nonton TV? Ada ruang untuk masak? Ada ruang untuk buang hajat? Ada ruang untuk tidur? Punyakah ruang khusus untuk sholat? Jangan bohong. Ruang khusus untuk sholat, yakni musholla di dalam rumah, sudah ada belum? Coba yang belum teriak belum. Yang sudah teriak sudah. Orangnya sama ini, pelin-pelan ini. Saya ini sering bertamu ke rumah orang, tanya musholanya enggak ada. Numpang sholat diambilkan sejadah, gelarkan begitu saja. Betul atau betul? Oh beb, saya kan setiap ruangan musholla. Ini alasan ini. Setiap ruangan musholla, gelar sejadah di mana-mana kan beres toh beb. Kan itu musholla. Oke, boleh gelar sejadah di mana-mana. Anda katakan setiap ruangan musholla. Begitu kan? Ya, nanti kalau buang hajat ambil ember. Di mana-mana buang hajat. Kan bisa ambil ember di sini misalnya gitu. Lup, selesai. Pindah di sana, selesai. Mau begitu? Enggak. Buang buat hajat, dibangunkan kamar khusus. Dikasih namanya toilet. Kenapa untuk ngadep Allah kok dibangunkan tempat khusus? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bangun musholla khusus di rumahnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diundang sahabat Untuk apa? Memberkati tempat yang dijadikan musola oleh sahabat. Padahal rumahnya sahabat kecil. Rumahnya kecil luar biasa. Ada musolanya. Sekarang ini rumah kita kamarnya 3, kamarnya 2. Dapurnya ada, ruang nonton TV ada. Tapi musolanya tidak ada. Padahal Isra dan Mi'raj itu perjalanan dari masjid ke masjid menuju yang punya masjid. Betul atau betul? Nah kalau kita mau berkah, ya rumahnya dijadikan berkah lebih dahulu. Nah berkahnya rumah bagaimana? Adik-adik, teman-teman, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, tolong jujur. Tolong jujur. TV sering nyala atau jarang nyala? Sering. Sering terdengar lagu-lagu joget enggak di TV? Sering. Ada YKS enggak di rumahnya? Ada? Ada. Joget oplosan? Ada? Oh ada. Ada betul kan? Ada. Terus kalau lagi nonton YKS kira-kira yang ikut nonton malaikat atau setan? Jadi yang nonton? Yang nonton? Yang ditonton? Berarti di rumah Anda banyak? Berarti yang lagi saya lihat manusia-manusia setengah? Ngawur. Kacau ini. Saya kan sering dikeluhin orang. Bib, kenapa kok rumah tangga saya kacau? Bib, kenapa kerjaan saya kok kacau? Bib, kenapa hati saya gak tenang? Bib, kenapa hidup saya kok ruwet? Bib, kenapa kok susah? Bib, kenapa kok saya sumpek? Bib, bib, bib, bib. Yang ruwet, ruwet. Laporan hampir tiap hari. SMS, WA, BBM, Facebook, telepon, dan lain sebagainya. Lah saya nanya. Saya nanya. Lebih sering mana? Buka SMS atau buka Al-Quran? Mahal mana Al-Qur'annya sama handphonenya? Kalau Al-Qur'annya dikasih casing atau tidak? Handphonenya? Kalau ruang untuk nonton TV di sembarangan tempat ada ruang atau ada ruang khusus? Kalau untuk baca Al-Qur'an? Nah, saya misal jadi malaikat, mau masuk rumahnya kebanyakan umat Islam bingung. Begitu mau masuk, malaikat kan cari tempat. Malaikat itu tempatnya di halaqah zikir. Kalau ada orang zikir, malaikat datang. Lah malaikat mau masuk cari, musolanya enggak ada. Musola enggak ada. Tempatku enggak ada di sini, kata malaikat. Masuk ruang TV, malaikat mau lihat apa? Pengajian. Iklannya juga enggak benar. Gayanya tuh pengajian setengah jam, iklannya juga hampir setengah jam. Iklannya juga enggak beres. Emangnya malaikat ikut ngaji juga lihat TV? Enggak. Mau duduk di situ? Enggak jadi. Kapan malaikat duduk bersama kita di rumah? Waktu kita sholat. Waktu kita baca Al-Quran. Lah waktu kita sholat, sholatnya di depan TV. TV-nya menyala. Kenapa TV-nya menyala? Lagi asik lihat sinetron, enggak mau ketinggalan ceritanya. Orangnya hadir di sini enggak model begini. Allahu Akbar. Keraskan dikit. Biar ingat ceritanya seperti apa. Ada yang sampai seperti itu. Karena sholatnya tergesa-gesa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Malaikatnya senang. Dia sholat. Datang. Begitu datang. Loh kok wis bar. Mulai meneh malaikat. Pergi lagi nih malaikat. Datang sebentar, tinggal pergi lagi. Kenapa? Orangnya udah enggak zikir. Orangnya udah enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau udah begitu terus yang deketi kita siapa? Setan. Setan yang mengatakan, "Yes." Asyik, malaikat pergi. Manusia ini jadi mainan kita. Yuk, kita goda bersama-sama. Nah, boleh saya ngeritik dikit boleh? Tadi kan banyak, ya, sekarang dikit boleh? Ini teman-teman mohon maaf, kalau di pengajian jangan ada yang ngerokok. Di pengajian jangan ada yang ngerokok. di masjid maupun di luar masjid. Karena begitu ada asap rokok, malaikat pergi. Jaminan ini. Ada asap rokok, dijamin. Malaikat langsung pergi. Kok bisa? Alhamdulillah, hujannya semakin menyenangkan. Jadi yang mau pulang gak jadi pulang. Alhamdulillah. Sampai subuh. Tenang, Bib. Sampai subuh, Bib. Yang capek boleh selonjor. Yang ngantuk boleh tidur. Setuju? Iya. Ini baru jam berapa sekarang? Baru jam 12 kurang 10 menit. Baru jam 12 kurang 10 menit. Saya udah berdiri berapa lama ini? 1 jam setengah kurang lebih. Saya ini berdiri udah hampir 1 jam setengah. Terasa atau enggak terasa? Tidak terasa. Jadi kalau biar enggak kerasa, tak amui dulu. Jadi saya marah-marah dulu, kaget, melek, ngantuknya hilang. Setelah itu nanti baru dikasih pengajian. Setuju begitu? Loh! Masa setujunya dimarahin? Tadi bukan marah-marah, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak begitu enggak masuk soalnya. Emang harus dibegitukan. Harus ada yang begitukan, yang begitukan harus yang begini-begini. Kalau yang begini-begini enggak ada, yang ada yang begitu-begitu. Nah kalau yang begitu-begitu-begitu, maka yang begini-begini akan dibegitukan. Nah biar yang begini tidak dibegitukan, yang begitu-begitu harus dibeginikan. Paham? Apa? Begini-begitu. Silakan masuk. Tolong diberi tempat buat yang lain. Merapat, barokah, tawassau. Silakan. Di dalam masih banyak tempat. Terutama bapak-bapak, tolong diberi tempat. Yang muda-muda lebih layak kehujanan. Yang muda-muda lebih layak kehu. Silakan masuk. Pojok sana masih banyak tempat. Sayap kanan. Tolong banser dibantu teman-teman untuk masuk ke dalam. Bapak ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang perkara politik Pilpres 2014. Saya akan kasih tahu pilihan saya. Saya milih Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus sebagai calon presiden. Tahun 3000 Masehi. Tahun 3000 Masehi. Nanti kalau saya jadi presidennya, nanti kemarin sudah saya buktikan di Solo, saya kumpulkan 1150 penabuh rebana. Insyaallah nanti 9 Agustus ba'dal Isya malam Ahad saya rencanakan pengen ngumpulkan sekitar 5000 penabuh rebana. Kemarin kumpul 1150. Yang hadir sekitar 20.000 orang. Semuanya saya ajak nabuh rebana. Tapi rebananya yang slow, enak. Tapi yang nabuh 1150. Saya ajak semuanya untuk nyanyi Indonesia Raya. Itu kasat intelnya Solo kaget. Ternyata Indonesia Raya diiringi 1150 rebana. Indahnya luar biasa. Saya katakan nanti kalau saya jadi presiden, iringan Indonesia Raya wajibnya pakai rebana, yang lain sunnah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena rebana ini adalah yang paling lama ada di Nusantara. Tapi kalau namanya drum band itu warisan penjajah. Loh, justru warisan penjajah diangkat, warisan yang dijajah ditinggalkan. Ini warisannya pahlawan yang gugur-gugur itu dulu nabuh rebana. Justru rebananya ditinggalkan. Lah yang nembaki pahlawan dulu pakai drum band. Justru drum bandnya dipakai. Ini kan kualek negara kita. Makanya harus kita rubah. Merdekakan lagu Indonesia Raya dari segala bentuk penjajahan. Makanya harus diangkat tabuhan rebana sebagai pengiring lagu wajib Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setuju? Udah duduk saja. Duduk. Bas siap ya. Bas siap. Semua nyanyi, duduk-duduk. Ini bukan di Istana Negara. Latihan, gak perlu berdiri, latihan. Saya mewakili Anda semua yang berdiri. Siap? Hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka. Stop, stop, stop. Nanya, ini pukulannya pukulan kiam bukan? Bukan. Coba pukulan ya Nabi salam alaika ya Rasul. Indonesia tanah. Kemarin terkumpul 1150 penerbang, saya kasih nama hadrohnya Hadroh Indonesia Raya. Hadroh Indonesia Raya akan menjadi insya Allah paguyuban hadroh nasional. Saya pengen, saya punya cita-cita, insya Allah entah kapan, saya akan ajak seluruh penerbang se-Indonesia untuk nabuh hadroh ini berjamaah di Gelora Bung Karno, insya Allah. Siap. Kendal siap berangkat. Aji. NKRI gitu loh. Ya, NKRI harga mati. Nanti saya presidennya, tenang. Tahun 3000 Masehi. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Saya mau niru semangatnya teman-teman yang ikut tim suksesnya Pak Prabowo maupun tim suksesnya Pak Jokowi. Dua-dua ini ya, Pak Prabowo Subianto maupun Pak Jokowi, dua-duanya adalah warga negara Indonesia. Dua-duanya adalah umat. Dua-duanya adalah warga negara Indonesia. Dua-duanya adalah umat. Jadi tolong jangan saling mencaci, tolong jangan saling memaki, tolong jangan saling menghina, tolong jangan saling menjatuhkan, tolong jangan saling mendiskreditkan. Karena siapa yang menjatuhkan salah satu di antaranya, menghina salah satu di antaranya, maka dia telah menebar fitnah. Dan itu nanti ancamannya, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang, saya ini juru kampanye akhirat. Jangan gara-gara pilpres Anda terlibat dosa, dan dosa besar, bukan dosa kecil. Karena enggak suka sama calon presiden yang A, maka kirim SMS, BBM, ya kan? Yang mengkerdilkan, mencemooh, mencela, bangga. Yes, malaikatnya mengatakan rokok nak. Setannya yes, boloku tambah akeh. Setannya begitu. Dua-duanya baik, jangan khawatir. Nanti yang jadi siapapun, insya Allah bangsa ini maju. Doanya begitu. Doanya begitu. Yang jadi siapapun, rakyat ini menang. Tidak ada yang kalah. Kalahnya itu kalau kita gak punya presiden. Kalau pemilu gagal, baru kita kalah. Cukup jelas? Nah, tim sukses. Nih, tim sukses. Saya belajar. Saya lihat TV itu, saya heran. Tim sukses yang di desa-desa ini kira-kira dibayar atau enggak dibayar? Enggak dibayar. Di desa-desa, di kota, di Kendal nih, kadang di warung-warung tuh ada tim sukses loh ya. Tim suksesnya Presiden A ngomong, wah bela ini saja, wah pilih ini saja, wah pilih ini saja, sampai rela berdebat, kadang bermusuhan. Dibayar sama calon presidennya? Tidak. Tidak dibayar sama sekali. Calon presidennya kenal? Tidak kenal. Lah kira-kira nanti kalau calon presidennya jadi presiden, ingat sama dia? Ya ora. Jenengan datang ke istana negara, Pak, dulu saya yang mensukseskan jenengan di Kendal. Sopo awakmu? Semua orang mengaku begitu. Minggir kalian. Lah tapi semangatnya luar biasa. Dibayar tidak. Diakui mungkin juga tidak. Diingat mungkin juga tidak. Tapi rela kehilangan dulur. Rela kehilangan teman. Rela bermusuhan dengan orang lain, rela mengeluarkan hartanya, rela mengeluarkan apa yang dimiliki untuk mensukseskan calon presiden yang dicintai. Itu semangat yang luar biasa. Lah mbok, semangat itu dipakai untuk bangun akhirat. Semangatnya dipakai untuk bangun akhirat. Ibu-ibu, ada yang mau jadi tim suksesnya masjid atau tidak? Mbak-mbak, ada yang mau jadi tim suksesnya masjid atau tidak? Pernahkah jenengan sukarela ngepel masjid? Para pemuda, pernah enggak sukarela ngepel masjid? Saya nanya, kalau jenengan ngepel masjid, Allah tahu atau tidak? Dikasih ganjaran sama Allah atau tidak? Kanjeng Nabi tahu atau tidak? Diingat atau tidak? Kenapa kok jenengan enggak mau? Paham maksud saya, Bu? Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Mas-mas, kalau masuk masjid, masuk toilet masjid, toiletnya kotor. Biasanya ikut membersihkan atau mencemooh? Toilet masjid kok regete rairam. Takmire piye? Kan begitu. Yang disalahkan takmirnya. Tapi kita-kitanya mau ikut andil bersihkan atau tidak? Mau ikut andil bangun yang bagus atau tidak? Itu yang jadi tanda tanya. Tim sukses itu enggak dibayar tapi mau keluar harta karena cinta. Nah, kita cinta sama Allah atau tidak? Cinta kepada Rasulullah atau tidak? Kalau cinta ya kita keluarkan harta kita, keluarkan tenaga kita untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam wal muslimin. Contoh. Boleh ngasih contoh? Pagi-pagi Rasulullah SAW nanya kepada para sahabat. Para sahabat, nenek-nenek yang biasa nyapu masjid ini mana kok enggak kelihatan? Karena ya kanat yak teknisul masjid. Ada nenek-nenek biasa nyapu masjid. Masjidnya Nabi itu enggak dipel, tapi disapu. Kenapa? Karena masjidnya bukan dari keramik begini. Bukan. Tapi masih pasir, makanya disapu. Kalau sekarang jangan cuma disapu, disapu sama dipel. Sahabat jawab, semalam meninggal dunia ya Rasulullah. Semalam meninggal dunia. Kanjeng Nabi gelo. Loh, saya kok enggak dikasih tahu kenapa? Maka dijawab, kami tidak ingin merepotkan dirimu wahai Rasulullah. Enggak mau mengganggu istirahatmu. Sudah kami mandikan, kafani, maksolatkan dan makamkan. Maka Rasul nanya, kuburannya di mana? Tolong anterkan saya. Kuburannya di mana? Tolong anterkan saya. Ini cuma ibu-ibu nyapu masjid. Sama Rasul diparani, kuburannya disolatkan langsung, didoakan. Rasul tidak mengatakan Al-Fatihah ilaruh. Padahal kalau Rasul mengatakan Al-Fatihah ilaruh itu cukup luar biasa. Rasul mendoakan dari rumah itu cukup luar biasa. Tapi kenapa Rasul merasa enggak puas mendoakan dari jauh sampai mendatanginya? Karena wanita itu adalah tim suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tidak pernah melupakan tim suksesnya. Kanjeng Nabi mati-matian membela tim suksesnya. Lah kita pengen enggak jadi tim suksesnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen enggak? Pengen. Kok jawabnya pengen enggak semangat nih? Pengen atau enggak pengen? Pengen. Pengen. Nah, ini yang udah bisa nabur rebana, besok pulang bentuk 5 kelompok rebana lagi ya. Siap enggak? Siap enggak ngajari yang lain? Siap. Buat 5 kelompok rebana lagi, jadi biar yang nabuh ada 20 orang, 30 orang nabuh nanti bareng-bareng. Kan luar biasa. Kalau pas ada panggilan full bisa diwakilkan kepada yang lain, sehingga rebana semakin banyak, nanti yang anti rebana semakin hilang. Paham Bapak Ibu sekalian? Penyakit anti maulid udah masuk Kendal belum nih? Sudah? Coba yang di daerahnya ada golongan anti maulid, coba teriak sudah. Mulai dari sebelah sana. Sudah atau belum? Yang belum gak usah teriak. Sudah atau belum? Yang di sini sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Mengerikan. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Saya enggak kaget karena mereka-mereka itu punya tim sukses anti tahlil, anti maulid, anti solawat, anti ziarah kubur, ada tim suksesnya. Di setiap kecamatan wajib ada satu masjid yang dikelola untuk anti tahlil, anti maulid, anti solawat, anti zikir berjamaah, anti ziarah kubur, anti kegiatan seperti ini. Itu ada. Makanya nih yang udah ahli rebana harus buat di setiap kecamatan ada ahli rebana. Di setiap kecamatan ada ahli maulid. Di setiap kecamatan ada ahli ziarah kubur. Di setiap kecamatan ada ahli mana? Mana kegiatan yang rutin di kecamatan tersebut? Saya ambil contoh Malang Raya, di Malang sana. Di Malang itu ada satu majlis namanya Majlis Ta'lim wa Dzikir wal Maulid, Majlis Ta'lim wal Maulid Riyadhul Jannah. Riyadhul Jannah. Anggotanya dikit. Tiap malam Minggu, tiap malam Ahad itu baca Maulid Simtudurar, tiap malam Ahad. Dan tiap malam Ahad yang hadir tidak kurang dari 50 ribu orang. Tidak kurang dari 50 ribu orang. Tiap malam Ahad. Saya udah berkali-kali ceramah di sana. Mohon maaf. Di tengah alun-alun. Di atas kota Batu yang dingin. Hujan deras yang luar biasa. Tidak ada yang bangun. Semua duduk kehujanan. Tidak ada yang bergerak. Kenapa? Karena yang duduk itu yang dicari Nabi Muhammad SAW. Jadi kehujanan gak jadi masalah. Kedinginan gak jadi masalah. Benar-benar gak ada yang bergerak. Duduk anteng semuanya. Dan yang di panggung ini kehujanan luar biasa, juga tidak ada yang minggir. Saya ceramah sambil basah kuyup, padahal enggak bawa salin, enggak bawa ganti. Terus begitu, luar biasa solid kepada majelis. Datang dari jauh, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik angkot, tiap malam Ahad dengan biayanya sendiri. Karena cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di Kendal yang sudah ada sekian banyak ini dimaksimalkan sehingga nanti kalau maulid masjidnya enggak cukup, tapi maulidnya sampai ke alun-alun, maulidnya itu sampai membuat warga Kendal itu melongo. Ternyata pecinta maulid luar biasa. Itu caranya kita untuk menanggulangi golongan yang aneh. Aneh. Golongan yang ruwet. Ruwet. Nah, golongan yang ruwet itu kan suka nanya. Suka nanya, ngapain maulid kok pakai nabuh rebana? Kalau nabuh rebananya begini, saya bisa menjawab. Tapi kalau nabuh rebananya seperti yang tadi, yang campur maut, gak karu-karuan, saya mau jawabnya juga bingung. Karena kalau saya jawab, nanti mereka menjawab, ini bukan rebana ala Nabi, tapi ini sudah dirubah ala Nasrani, ala orang Barat, ala orang-orang yang gak beres. Yang ala Nabi yang bagaimana? Bisa dipahami? Ya, rebana yang ala Nabi ini sakralnya luar biasa. Kita akan jawab dulu Nabi ketika berangkat ke Madinah, disambut tabuhan rebana. Nabi pulang perang, disambut tabuhan rebana. Dulu Nabi ketika masuk Madinah tidak ada yang duduk, semua berdiri. Makanya kita kalau ingat Nabi dengan rebana juga sambil berdiri. Dulu Nabi ketika dikasih syair pujian, yang muji juga sambil berdiri. Makanya sekarang kami nyambut Nabi, muji Nabi juga sambil berdiri. Dan luar biasa, saya temukan kesamaan Indonesia Raya dengan Tola al-Badru alaina. Mau dibuktikan? Tadi sebetulnya sudah ya. Tapi coba bersama-sama. Tola al Indonesia, tanah airku, tanah tumpah di sana. Aku berdiri, jadi ibuku. Stop, sama atau enggak sama? Sama enggak? Sekarang kalau dibalik, Indonesia tanah airku, tanah tum. Stop. Tala al-badru alaina min taniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Stop. Sama enggak? Nanya, pengarang lagu Indonesia Raya siapa? W.R. Supratman. Boleh nanya lagi? Coba yang pegang handphone boleh lihat Google. Agama W.R. Supratman, apa agamanya? Coba search di Google. Oh, ini pakai handphone semua pinter-pinter kok. Agama W.R. Supratman, khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ahli sejarah. Sebagian mengatakan Islam, sebagian mengatakan non-muslim, sebagian mengatakan tidak beragama. Pelajari itu. Ya, sebagian tidak beragama. Intinya apa? Agamanya belum jelas. Menurut para sejarawan, belum jelas agamanya. Lah kok sampai lagu Indonesia Raya yang beliau karang, itu kok wazannya bisa sama dengan Tola al-Badru alaina. Padahal Tola al-Badru alaina syair terindah yang dipersembahkan sahabat diantaranya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Jawabannya sederhana. Karena bangsa ini bangsa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa bangsa ini bangsa yang dicintai Allah? Karena umat Islam terbesar di dunia ada di Edo. Dan ada satu lagi. Bukan kesombongan, bukan tafakhuran. Ya, bukan tafakhuran, bukan kesombongan, bukan ta'ajuban, bukan. Tapi jenengan cari di Mesir, cari di Mekah, cari di Madinah, cari di Hadramut. cari dimanapun di dunia ini, tidak akan ketemu jumlah anak cucu Nabi lebih banyak dari Indonesia. Di Indonesia ini jumlah Habib overload. Habib di Indonesia ini turah-turah, bahkan Habibnya sampai diekspor ke luar negeri. Karena kebanyakan Habib di Indonesia. Di tempat lain itu enggak ada Habib. Susah mau cari Habib. Tapi di Indonesia sampai turah-turah. Rasul sudah bersabda, Ahlu Baiti, anak cucuku menjadi pengaman orang-orang yang tinggal di muka bumi. Karena di Indonesia banyak anak cucu Nabi, maka Indonesia dengan segala kekacauannya tetap aman. Kalau Anda lihat berita, Masya Allah, di luar negeri sana pembunuhan terjadi tiap hari. Bukan satu jiwa, dua jiwa, puluhan ribu jiwa. Yang namanya meriam, yang namanya peluru, yang namanya bom itu meletus tiap hari. Di bangsa kita, Alhamdulillah, ban bledos ada jarang. Dengar ban bledos ada aja? Jarang. Buar ban bledos itu aja? Jarang. Kenapa? Alhamdulillah, di sini banyak sekali anak cucu Nabi. Dan mohon maaf, kadang ada yang ngomong begini tuh, yang enggak suka tahlilan selawatan tuh kadang ngomong begini, Habib itu enggak ada. Pernah dengar gitu kan? Habib itu enggak ada, turunan Nabi sudah enggak ada. Mohon maaf bagi orang yang ngomong seperti itu, Alhamdulillah, kabar gembira untuknya, nanti anak turunannya akan putus dengan sendirinya. Dan kalau anak turunan itu putus enggak enak, kenapa? Jenengan itu kalau anak turunan putus di kuburan, siapa yang mendoakan nanti? Siapa yang akan datang ziarahi siapa lagi kalau bukan anak cucu kita? Kalau kita masih punya anak turunan kita, turunan yang ke-10 sholat, kakeknya itu dapat pahala, neneknya dapat pahala. Lah kalau turunannya pedot, yang mau bantu kita di kuburan siapa? Beb, bagaimana Anda bisa mengatakan mereka yang mengatakan, yang tidak mengakui anak cucu Nabi turunannya putus? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang mencelamu engkau tidak punya anak keturunan wahai Nabi, dialah yang turunannya putus. Allah yang ngomong demikian. Kadang dituduhkan nih, kadang nih Habib dituduh, Habib itu cari popularitas, Habib itu pengen dicium-cium tangannya, Habib itu pengen dieluk-elukan. Mohon maaf, saya akan buktikan salah satu berdiri di sini, tolong 1000 orang ini cium tangannya semua. Mau? Enggak, yang berdiri ini mau enggak kira-kira dicium tangannya sama 1000 orang? Jangan dikira tangan dicium 1000 orang itu enak. Masuk rumah sakit, iya. Yang cium tangan satu pegang remet begini. Terus ditiup. Emangnya enak? Belum umbel yang nempel. Upil yang ada di sini kena. Ini Masya Allah. Ada lagi yang remet bolak-balik. Ada lagi yang dijet. Emangnya enggak jijik? Yeah. Jijik. Kotor. Tapi Habib harus sabar. Maklum, ini santri kurang ajar. Maklum. Sabar. Paling selesai pengajian ambil karbol, cuci pakai karbol. Coba lihat, saya pernah ceramah di daerah Demak sana. Ngeri. Bib, minta izin. Oh, iya. Saya lihat dalam mobil nih. Minta izin, Bib. Oh iya, iya. Izin apa? Cium tangan. Monggo ya, silahkan. Maksudnya dia mau pulang, maksudnya kayak dang ruwet rampung bar gitu kan. Cium tangan. Enggak tahu tangan saya dipegang. Jempol saya dimasukkan mulut, dikramuti. Ya saya, yeah. Istri saya aja enggak boleh begitu. Ini siapa dia ini? Yeah, menjijikan. Ini namanya bukan cinta, ini golil adab. Ini namanya tidak beradab. Enggak sopan santun. Enggak ada sahabat sama Nabi begitu, enggak ada. Tidak seperti itu. Jangan dikira Habib suka cium tangan bolak-balik. Teklek tangannya, iya. Enggak enak. Jangan dikira enak. Tapi cium tangan ini sunnah. Cium tangan itu sunnah. Nabi mengajarkan kalau ketemu ulama, siapapun ulamanya, cium tangannya. Orang yang lebih tua, cium tangannya. Kalau turunan Nabi, cium tangannya. Memang ajaran Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sepupunya Kanjeng Nabi, lihat ada sahabat. Sahabat Katibul Wahyi yang nulis Al-Quran, nulis Wahyu. Mensolatkan ibunya yang baru meninggal dunia. Selesai sahabat mensolatkan ibunya, sahabat itu mau jalan ke kendaraannya. Sepupu Nabi, keluarga Nabi, coba lihat akhlaknya keluarga Nabi. Kalau sekarang kita katakan Habib. Lihat ada ulama, ulama dari kalangan sahabat selesai mensolatkan jenazah ibunya, mau ambil motornya. Kalau sekarang motornya ya, mau ambil motornya. Nih Habib, langsung ke motor dulu, dituntun, diserahkan pada sahabat, dituntun, melayani. Nih Habib beneran nih, dituntun dia melayani. Monggo yai, kiainya nih sahabatnya, lihat ada Habib nuntun motor, langsung lari. Gak usah Bib, jangan begitu Bib, ini kiai genah. Bukan kiai, ha, bener ini Habib bener nih, rasain ini. Ini kiai palsu kalau begini. Turun langsung, Habib, jangan, biar saya ambil sendiri. Maka Habibnya bilang, gak bisa yai. Kami ini diajari oleh Nabi memuliakan ulama seperti ini. Memuliakan ulama seperti ini. Namanya santri ambilkan sandal itu biasa. Wong Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai ngambilkan kendaraan. Padahal beliau ini hafal Al-Quran, ahli tafsir. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Dapat doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Masih mau melayani ulama sampai ngambilkan kendaraannya. Jadi kalau ada santri ngambilkan sandal kiai, santri melayani si kiai, itu bukan melebih-lebihkan. Itu justru bentuk penghormatan kepada ulama. Sahabat dengar Sayyidina Abdullah bin Abbas ngomong begitu. Yai, kami diperintahkan Nabi menghormati ulama seperti ini. Maka langsung sahabat itu pegang tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan. Kenapa? Karena yang cium lebih tua. Ini ulama dan lebih tua, lebih senior. Mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ditarik. Jangan. Maka sahabat ngeyel, nekat. Enggak bisa, wahai ahlul bait Rasulullah. Kami ini juga diajari sama Nabi untuk memuliakan keluarga Nabi seperti ini caranya. Jadi dua-dua ini luar biasa atau enggak luar biasa? Dua-duanya luar biasa. Nah muslim yang satu dengan muslim yang lain, kalau bertemu berjabat tangan, Rasul menyatakan dosa diantara keduanya berguguran. Selama masih jabat tangan dosanya berguguran. Makanya saya kalau diajak salaman itu seneng. Asal salamannya benar gitu ya. Seneng, kenapa? Karena yang ngajak salaman saya paling dosanya bergugurannya sebentar. Gugur, selesai kan? Nah kalau saya gugur. Terus ini. Ini kalau 10 menit ya 10 menit bergugurannya. 20 menit bergugurannya. Lah saya senang kenapa? Lah dosa saya banyak. Ya dosa saya banyak. Makanya diajak salaman ya senang. Kadang teman-teman banser karena sayang sama saya mau salaman dilemparkan begitu. Saya katakan jangan dilemparkan. Biarkan semua salaman. Tapi diatur saja agar tidak menimbulkan korban. Jangan berdesak-desakan. Santai begitu. Itu adab. Nah kadang orang-orang yang gak suka maulid tahlil mengatakan nih, kiai minta dihormati-hormati, Habib minta dihormati-hormati. Tidak ada seperti itu. Cukup jelas? Jam berapa sekarang? Lewat 15 menit. Besok sekolah masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Terakhir. Ini. Kendal beruntung loh. Di Kendal ada Habib. Coba di Kendal gak ada Habib. Jenengan impor dari mana nanti? Ambil dari Pekalongan, ambil dari Semarang. Ini beliau ini asli sini atau aslinya Semarang ini? Kungaran atau asli lahir di sini? Kaliwungu ya? Oh ya. Udah ada satu gantengnya seperti ini lagi nih. Senyum, Beb. Saya insya Allah tapi gak kalah saya kok. Coba kalau berjajar ini kan mirip-mirip dikit. Mirip ya. Bedanya satu, kalau rambut beliau tuh masih hitam. Kalau saya udah putih semua. Ya, ini beliau berjuang maulid Masya Allah dari dulu. Dari dulu perjuangannya luar biasa. Saya mau nanya sama bapak-bapak dulu boleh? Sebagai seorang pria, jenengan pengen istrinya satu atau lebih dari satu? Anak-anak gak boleh jawab, bapak-bapak yang jawab. Bapak-bapak pengen istrinya satu atau lebih dari satu? Nanya sama ibu-ibu dan calon ibu, mboten? pelit atau dermawan? Makanya ibu-ibu, yang geragas, yang rakus itu adalah ibu, bukan bapak. Kenapa saya siap dikeroyok ibu-ibu? Kalau dikeroyok ibu-ibu enak. Kalau dikeroyok bapak-bapak mati saya. Jadi lebih baik saya bela bapak-bapak daripada ibu. Boleh saya lanjutkan dikit? Nanti kalau saya jadi presiden tahun 3000 Masehi. Dengarkan baik-baik. Salah satu undang-undang yang akan saya rubah, undang-undang perkawinan. Ini kelihatannya di sini banyak yang setuju nih ya. Ini wajah-wajah poligami semua nih. Ntar, kalau saya jadi presiden nanti tahun 3000 Masehi, nomor satu, anak perempuan usia 16 tahun belum menikah, anak itu dan orang tuanya langsung saya penjara. Sabar. Kalau saya presidennya nanti tahun 3000 Masehi, sekarang ini biar begini dulu. Memang kan perubahan undang-undang itu perlahan-lahan. Kan ini baru tahun 2014, masih lama tahun 3000 nanti. Anak perempuan umur 16 tahun belum menikah, anak itu dan orang tuanya langsung saya jebloskan ke penjara. Lu kenapa Habib, kenapa begitu? Sekarang saya mau nanya, Nabi mengajarkan kita segera nikah atau nunda pernikahan? Segera nikah atau nunda pernikahan? Segera nikah atau nunda pernikahan? Segera. Berarti kalau saya katakan 16 tahun harus sudah menikah, presidennya ini sesuai dengan kehendak Nabi atau tidak? Undang-undangnya sesuai dengan kehendak Nabi atau tidak? Sesuai. Sekarang saya mau nanya lagi, boleh? Tenang, kaum pria jangan heboh. Bu, mbak nanya, nenek-nenek jenengan dulu nikahnya umur berapa? 13. Berapa lagi? 14. Berapa lagi? 15. Kalau yang menikahnya 20 tahun itu perawan muda atau perawan tua? 20 tahun perawan tua. Lah kalau sekarang yang menikah umur 30 tahun perawan tua atau bosok? Karena saya sayang dengan kaum wanita, agar jadi perawan, jangan jadi perawan tua dan jangan jadi perawan bosok, maka di waktu segera saya perintahkan menikah. Kenapa segera menikah? Satu, masih seger, masih kuat, masih sehat. Sehingga nanti kegagalannya itu lebih sedikit. Paham? Boleh dilanjutkan? Boleh. Kenapa Beb kok disegera nikahkan? Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau cerita pengalaman saya, boleh enggak? Tahun 99 teman saya mengadakan penelitian di sekolah-sekolah Islam. Teman saya mengadakan penelitian untuk skripsinya, mengambil gelar S1-nya di sebuah universitas. Kotanya enggak usah saya sebutkan. Mengadakan penelitian di sekolah-sekolah Islam tingkat SMP dan SMA. Satu pertanyaannya, pernahkah Anda berciuman dengan lawan jenis Anda? Anak SMP dan anak SMA sekolah Islam. Hasilnya 90% menjawab pernah. 90% menjawab pernah. Itu tahun 99. Selaku orang tua ngomong gak mungkin. Kenapa? Orang tua mudah dibohongi anaknya. Sabar, itu 99. 2014 saya di Jakarta masuk mal siang hari jam sekolah. Saya lihat seorang gadis SMA, seragam sekolah SMA, pakai jilbab SMA, tanda sekolahnya SMA, rangkulan dengan pria teman sekolahnya, nyantai, gak ada rasa malu, di siang bolong 2014. Lah kalau di mall depan orang banyak saja, rangkulan gak malu, pakai kudung, pakai jilbab, kira-kira kalau di lorong sepi, di kamar kos, dan sejenisnya, apa yang terjadi? Na'udzubillah min. Saya presiden. Tahun 3000. Diamanati rakyat, mensejahterakan rakyat. Jangan sampai ada gempa bumi. Jangan sampai ada bencana. Bangsa harus makmur. Padahal Rasul saya sebagai seorang muslim, Rasul saya mengajarkan, kalau zina sudah muncul di mana-mana, maka gempa bumi akan dimunculkan Allah di mana-mana. Salah satu penyebab perzinaan adalah terlambatnya pernikahan. Makanya semua rakyat saya perintahkan segera menikah. Setuju, setuju? Ibu-ibu protes. Ini protesnya begini nih. Terus Arab DKI mangan nopo, Bib? Betul. Mau dikasih makan? Saya nanya, yang ngasih makan siapa? Kalau anaknya belum bisa ngasih makan, bapak ibunya bisa enggak? Lah kenapa bapak ibunya enggak mau bantu anaknya? Lah cari uang untuk siapa? Untuk anaknya, biar anaknya sekolah, biar anaknya kuliah, biarlah menikah. Jangan khawatir, orang tua masih bisa memberi nafkah untuk kalian berdua. Ini bapak ibu yang luar biasa. Setuju? Loh, itu siap menikah semua? Di sini mbak-mbak siap menikah? Loh. Nah, hadirin. Terakhir, ini udah jam setengah satu ya. Besok ada yang sekolah, betul kan? Setengah satu ya. Besok ada yang sekolah. Ini Maulid Simtud Durar belum selesai. Masih ada doa. Masih ada doa. Terakhir, ya. Terakhir, saya amanatkan pada semuanya. Untuk Pilpres 2014, tolong jangan saling mencaci, jangan saling memaki, jangan saling menghi. Nah, jenengan pikirkan Allah saja, enggak usah mikirkan presiden. Belum tentu nanti sampai tanggal 9 Juli. Lah kalau 8 Juli kiamat bagaimana? Lah kalau 6 Juli terus jenengan meninggal bagaimana? Ya, maka pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Fokus saja di situ, enggak usah mikir yang lain-lain. Sekilas info, kalau yang pengen belajar lebih jauh tentang apa yang saya sampaikan, bisa baca buku saya. Saya terbitkan buku yang terbaru judulnya Syukur. Nanti bisa dicari di depan sana. Kemudian yang pengen belajar tabuhan-tabuhan rebana yang klasik, yang sufi, bisa nanti beli CD audio irama sufi klasik. Itu saya buat khusus untuk mengajarkan bagaimana tabuhan yang klasik. Ini bentuknya CD-nya seperti ini ya. Ini di sini ada 6 lagu. Asma'ul Husna, Ya Habibana Ali, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Arhamar Rahimin, Miftahul Jannah, Tolama Ashku Ghoromi. Tapi semua dengan pukulan yang lembut. Tidak ada pukulan yang keras. Di situ ada CD player. Coba ini didengarkan sebentar. Saya pengen jamaah antum bisa mainkan pukulan yang lembut. Selain yang ngerok saya lihat udah bagus. Yang rock untuk di lapangan, untuk di alun-alun. Tapi kalau di masjid, di dalam rumah, usahakan yang lembut-lembut lebih banyak. Bisa dipahami? Kemudian ini buku syukur, saya tulis dalam waktu 4 hari. Di tengah sibuknya dakwah ya. Isinya kisah-kisah tentang syukur. Banyak, contohnya ada seorang ibu yang tenggelam di tengah laut terapung-apung. Maka ibu tadi tampak tersenyum terus. Orang yang di sampingnya bingung, Anda kok tersenyum terus, kenapa? Maka dijawab, saya punya 2 anak laki-laki. Yang satu besar, yang satu kecil. Lah kok Anda justru senyum bahagia? Iya, yang besar udah meninggal. Yang kecil masih hidup. Lah kok seneng kenapa? Kan ini kita sebentar lagi belum tentu hidup, bisa jadi mati. Lah itu yang buat saya seneng. Bagaimana? Kalau saya mati, saya nyusul yang besar. Nanti saya ketemu yang besar. Kalau saya hidup, saya akan ketemu yang kecil. Jadi hidup dan mati, semua enak buat saya. Gak ada yang gak enak. Dalam kondisi begitu bisa syukur. Lah kita ini kondisi yang enak kok gak bisa syukur, kenapa? Itu pertanyaan. Buku ini insya Allah isinya kisah-kisah yang akan buat kita semakin bersyukur. Harganya 50.000 diskon khusus malam hari ini. Karena tadi saya udah marah-marah. Sebagai gantinya untuk nyenengkan Anda semua. Malam hari ini cukup dibayar 30.000. Kalau CD itu 20.000, silahkan didengarkan. Hadiah, Habib. Stop, next. Asmaul Husna, buat Ramadan enak. Ya Habibana Ali, Shailillah. Ini cuma pakai dua bibirnya biar gak marah. Loh, salah satu novel itu artinya pria tampan. Di apa kamus yang lain juga ada tambahannya. Novel itu artinya pria yang dermawan. Jadi si tampan yang dermawan tapi bagaikan serigala, singa, dan macan. Medeni itu. Iya. Tolong Mas Seto ya, segera untuk atas panggung 25. CD 25 buku. Nah, ketika itu ada satu orang gak suka maulid. Bukan karena gak suka maulidnya, dia merasa... Buat apa duduk-duduk nabur rebana baca maulid? Lebih baik saya baca Al-Quran. Mikirnya begitu. Habis Isa, dia tidur. Tetangganya maulidan, dia tidur. Begitu terus. Suatu hari tiba-tiba dia mimpi. Melihat Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, 4 Khulafa Ar-Rasyidin, dan rombongan sahabat yang lain mampir ke rumahnya. Selamat datang ya Rasulullah, betapa beruntungnya saya. Rasul pun menjawab, saya mampir ke sini bukan gara-gara mau mampir. Loh, kenapa ya Rasulullah? Saya tiap diadakan maulid di rumah tetanggamu, saya selalu hadir. Tadi sudah sampai depan pintu rumahnya, di depan ada yang merokok. Saya tidak mau masuk di tempat yang ada asap rokok. Makanya saya berkunjung ke rumahmu saja. Besok paginya ini tetangga ini bangun, langsung mampir ke rumah tetangganya. Dan mengatakan, wahai saudaraku, ada maulid lagi kapan? Loh, kenapa? Saya mau ikut. Lu kamu ini biasanya enggak suka maulid, ngeritik saya terus, maunya baca Al-Quran, enggak mau maulid. Sekarang kok mau maulid, pokoknya saya mau ikut maulid. Tolong, jangan sampai saya enggak ikut. Loh, sebabnya apa dulu, kasih tahu dulu ada apa. Saya mimpi semalam begini, begini, begini, begini. Jadi itu tiap maulid di rumah kamu ada nabi. Kalau saya enggak datang ya saya rugi, beruntungnya dirimu. Tapi tolong, saya ngerokok usiren. Sebab gara-gara satu yang merokok ini nabi tidak mau masuk. Makanya kalau di pengajian ada yang merokok, yuk kita matikan bareng rokoknya maksudnya. Rokoknya dimatikan. Ada yang bawa rokok, boleh pinjem? Kan gak ngerokok, rokoknya aja boleh pinjem. Rokok. Gak apa-apa, siapa bawa rokok? Prosok. Ya, ini yang baru ya. Oh, ini yang lama. Jangan. Yang baru. Rokok produk yang baru, ada yang bawa enggak? Ya, cocok ini. Lu ngerokok enggak jadi masalah. Asal enggak di dalam majelis ya. Nah, coba lihat ini yang baru atau yang lama, coba lihat. Nah, ini yang lama juga. Sebentar. Kalau merokok yang lama itu peringatan pemerintah, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Itu kan ya? Yang lama seperti ini. Saya pernah ditawari seorang sales rokok, mbak-mbak gitu ya, pakai rok mini, nawari saya, pak rokoknya. Langsung saya pinjam, permisi mbak, mohon maaf. Nah itu di belakang ada tulisannya mbak, peringatan pemerintah, merokok dapat menyebabkan kanker jantung. Dan saya yang paling takut ini loh mbak, impotensi loh, saya takut mbak. Mbaknya jawab dengan semangat, oh bapak cara bacanya salah. Salah bagaimana? Biar saya yang baca pak. Boleh, boleh. Gini pak, baca yang betul begini. Merokok dapat menyebabkan kanker. Karena ngerokoknya dapat gratis pak, kalau bayar tidak. Ini sales kurang ajar ini ya. Pinternya luar biasa. Akhirnya sama pemerintah diganti. Merokok membunuhmu. Betul. Merokok membunuhmu. Nah, saya kemarin di pengajian ada bapak polisi. Saya ngomong, pak tolong ini yang rokok ditangkap semua. Loh kenapa? Di peringatan pemerintah jelas. Merokok membunuh. Berarti perokok pembunuh. Jadi alat untuk membunuh di tangan pak. Tertangkap tangan bawa alat untuk membunuh. Dan alatnya rokok. Itu kalau menurut KUHAP bisa langsung disidangkan pak. Ditangkap tangan nih pembunuh bergentayangan di negeri ini. Bahkan nih pembunuhan berencana membunuh banyak jiwa di mana? mana? Terus enaknya diganti apa lagi ini? Perokok membunuhmu. Jadi rokok itu enggak baik ya, mengusir malah ekat. Yang rokok silahkan rokok, tapi kalau bisa dikurangi dan sampai berhenti karena enggak baik. Ini buku hadiah untuk yang ada di atas panggung, yang bapak-bapak, mas-mas, tolong nanti salah satu dibagikan di sini ya. Yang lain beli sendiri. Ini iri-iri, ini orang-orang iri ini. Kenapa di atas panggung? Karena pasti istimewa, pasti istimewa, pasti lebih sibuk, pasti lebih capek, ya kan? Bukti tadi ini ngaduk semua, jenengan nggak berdiri banyak kan? Ini berdiri semua nih tadi nih. Kalau yang itu tadi nggak saya kasih buku, kenapa? Udah saya kasih duit. Ya, yang belakang belum rezekinya. Mang rezeki itu masing-masing. Cukup jelas semuanya? Jadi usahakan maulid baca dengan baik dan benar. Setuju? Yang mau ngerok silahkan, jangan di masjid. Dan jangan ngerok terus. Cuman 1-2 lagu saja. Yang lain kasih irama yang syahdu, yang nyentuh hati. Karena kita niat untuk mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kalau beliau enggak mungkin ngomong begini. Ini orangnya alusan. Kalau saya kan orangnya gini, kasaran. Sak kecekele, langsung diomongkan apa adanya. Paham? Mari kita bersama-sama mendengarkan beliau membaca doa Maulid Simtud Duror. Kita aminkan dengan khusyuk ya. Semoga kita pulang bawa barokah. Amin. Saya bagian ceramah, Bib. Bagiannya sendiri, San. Diri. Ini bagiannya cerah. Bagiannya marah. Bagian doa. Ganteng enggak? Siapa yang siap jadi istri selanjutnya? Ngomong sama saya, nanti saya lamarkan beliau. Jangan takut sama istrinya. Enggak usah takut. Tenang saja. Paling yang dimarahin kan saya. Nanti paling Habibnya kan nolak. Hatiku hanya untuk istriku tercinta. Kata beliau, godaanmu tak mungkin menggoda hatiku, tapi cukup mataku saja. Enggak begitu. Aku tak akan tergoda dengan dirimu. Pasti jawabannya seperti itu. Lah masalah nanti kepleset orang lain, hati-hati. Ini hatinya melesetin ini. Ini wajahnya cakep begini kan, banyak hati yang terpleset. Makanya mbak-mbak hati-hati kalau lihat Habibnya. Disolawati, kalau enggak kepleset jatuh cinta bahaya. Ya. Bib. Sungguh beruntung istrinya ya. Istrinya beruntung dan ganteng. Ya. Mimpin, doyannya mimpin mau. Maulid, hidupnya buat pengajian. Kan luar biasa. Kalau jadi istri saya enggak enak. Kenapa enggak enak? Tak tinggal keliling terus. Kalau beliau kan banyak di dalam kota ini. Paling jauh-jauh Semarang, Ngaran, ya kan? Masih dekat. Kalau saya, ini Kendal ini termasuk dekat, luar biasa ini. Termasuk dekatnya. Abuya, iya, liburnya kapan? Anak saya umur 4 tahun nanya, Abuya, liburnya kapan? Saya jawab, Abuya enggak libur, enggak ada liburnya. Boleh enggak? Umur 4 tahun perempuan, nanya lagi, buat apa ceramah terus? 4 tahun. Buat apa ceramah terus, dakwah terus, buat apa? Saya jawab, biar disayang Allah, boleh enggak? Kalau gitu, boleh. Ceramah terus, enggak usah libur. Ini anak solihah. Enggak seperti ibu-ibu. Apa? Pergi ceramah terus. Aku tidak diurusi. Ambil saja umatku sana. Gitu, Bib. Oh iya. Enggak guyon. Makanya ibu-ibu tuh jangan begitu ya. Kalau anak tuh kan lugu, masih dari dalam sanu bari. Ini saya kalau diteruskan sampai subuh, beneran sampai subuh. Wong saya itu kalau ceramah tuh minimal biasanya 2 jam. Ini termasuk saya diskon banyak nih ceramahnya ini. Tadi kan mukadimahnya kepanjangan ngajari maulid. Tadi yang saya ajarin enggak marah toh? Memang saya harus begitu, harus tegas, harus tegas biar diingat terus. Kalau saya lembek-lembek enggak ada yang ingat. Tapi karena saya tegas, saya keras, orang ingat. Ini Habibnya waktu Isra Mi'raj pernah marah urusannya begini. Jadi kita kalau maulid harus baca wahina barozah, harus dibaca. Malam ini dispensasi enggak apa-apa ya. Tapi seterusnya wahina harus Ca, jangan dikalahkan oleh qasidah manapun. Setelah qiyam, duduk, mau dikasih qasidah nasyid boleh. Terus lanjutkan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Habib Anis, kalau wahina tidak dibaca berarti nabinya belum lahir. Berarti nabinya belum lahir. Cukup jelas? Dari situ loncat ke walakodito sofa boleh. Kalau bisa sebelumnya wahaitu tasarrufatil asma, itu lebih bagus. Lihat masyarakatnya. Masyarakatnya masih awam, ya langsung saja ke walakodit tasofa. Tapi ya jangan awam terus. Kan ditingkatkan naik sampai bisa merasakan. Jelas ya? Dimaafkan enggak ini? Dimaafkan tidak? Betul. Dari hati. Betul. I love you all. Don't worry. Yang pengen kontak saya, tolong dicatat. Ya. Perkara nanti saya jawab, enggak saya jawab, bukan urusan saya loh ya. 0819 04546 0819 04546. Sudah? 111. Satunya 3 kali. 111. Saya ulangi. 0819 04546 111. Add di WhatsApp boleh, nomor WhatsApp saya itu ya. SMS boleh, WhatsApp juga boleh. Telepon mungkin enggak saya angkat. Capek ngangkat telepon, karena kalau ada telepon masuk saya angkat. Halo, Habib ya? Iya, mateni. Kita lagi nyetir, lagi di pengajian angkat telepon. Halo, Habib ya? Dimatikan lagi, kan repot. Makanya sekarang saya kalau telepon tuh hampir semua tidak ada yang saya angkat. Kecuali teleponnya istri, takut enggak ngangkat. Iya, takut nanti dikira saya kenapa-kenapa, kan begitu. Bukan takut dimarah, maksud istri saya marah-marah. Boleh cerita dikit? Beb, enggak jadi baca doa dulu, Beb. Terakhir, Beb, terakhir. Boleh, terakhir. Boleh. Saya dari tadi enggak dikasih minum. Cuman ditaruh di depan gini, enggak dipersilahkan. Mau minum kan juga enggak enak. Mau minta juga pakai wo. Kalau yang nyuguhkan Habibnya kan lain. Itu kan air doa jadinya. Jazakumullah khair, Habib. Jangan iri. Pernah disuguhi Habibnya langsung dengan tangannya? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mosok dikasih berkah enggak dihabiskan. Kalau berkah itu dihabiskan, simpen di sini ya. Baru sekali ini saya minum air, sekali minum habis seumur hidup ya baru sekarang. Ini kok bisa habis, saya juga bingung, kok isontek ya. Wallahu a'lam. Saya mau cerita dikit, ini penting sekali. Saya itu punya jurus. Oh iya, my love. Ini hadiah untukmu. Enggak usah, enggak perlu mobil-mobilan ini. Perlu enggak perlu, pokoknya hadiah dari sang suami untuk istri tercinta. Ya kan? Hari kedua saya pinjem. Mau beli makan untuk anak saya. Plat mobilnya belum keluar. Merah yang dari resmi aja belum, masih merah profit yang masih bawaan itu. Ditempelkan pakai solasi gitu aja. Beli ayam goreng. Pulang jalan pelan-pelan, pelan-pelan, tiba-tiba, saya lihat dari spion, ternyata ada motor nyangsang di mobil saya. Banter luar biasa. Nah, istri dari orang yang naik motor itu turun dari motor, terus lihat suaminya marah-marah. Lah itulah kaum wanita, bukan ikut menyesal sedih, suaminya justru dimaki. Maki, saya lihat dari spion, ketawa saya, lucu. Kan begitu. Nah, sepupu saya di samping, Vel, turun dulu yuk. Ngapain turun? Lihat mobilnya, minta ganti rugi, diurus. Saya bilang, kamu ini memang gak punya hati. Lawang dia naik motor, kita naik mobil. Hitungan duit kan insya Allah kita lebih banyak. Mosok dia sudah kaget, masih mau kamu tagih duit lagi. Kan copot jantungnya nanti. Boleh, gak boleh begitu. Terus bagaimana? Ya udah, biarin jalan saja. Yang penting kan selamat semua. Jalan pelan, pelan-pelan jalan. Mungkin ibu sama bapak tadi kan senang. Alhamdulillah. Yang punya mobil gak ngerti. Kalau mobilnya remuk. Orang-orang di jalan itu semua pada lihat. Ketawa, yang lihat ketawa. Soalnya mobilnya masih plat merah. Gak pakai sekrup, pakainya solasi. Belakangnya udah remuk. Nak dulu saya ngomong, Vel yuk turun yuk Vel, dilihat Vel itu mobilnya bagaimana. Gak usah, kenapa gak usah? Jelas remuk. Gak usah diton, tonton. Sampai rumah saya parkir, saya turun, saya lihat sedikit buat laporan. Iya Cip, Masya Allah, remuk. Bukan remuk, no, remuk pol gitu kan. Saya masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My love. Rayu, ini mobil remuk, masa gak dirayu? My love, please forgive me. Oh iya. Jadi ustaz harus niru Rasulullah. Rasulullah kan juga romantis ya, salam. Please forgive me. Ada apa kok pakai forgive me, forgive me. Mana ayamnya? Urusan ayam nanti dulu. Mobilmu remuk. Jawaban istri saya, halah. Mobil remuk kok dibahas. Mana ayamnya bawa sini. Itu istri saya bu, gak seperti jenengan. Ya, kenapa? Sudah saya kasih jurus. Ojo mikir. Mohmu remuk wimung mobil. Yang penting anakku kilo luwe manganin di. Itu yang penting. Bukan mobil. Lah kita ini suka keliru. Anak luwe rapopo, anak drosor rapopo. Piringku pecah rain tuh. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau dilanjutkan sampai subuh. Sebelum subuh tiba, saya harus pulang dari kota ini. Sebelum dikeroyok jenengan-jenengan yang sakit hati. Habib silakan baca doanya. Saya izin masuk ke dalam, boleh ya Habib ya? Iya, ke tempat saya asal tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuthitana an 'alaika kama athnaita ala nafsika falakal hamdu hada tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دار الأنصى في المحمد يتي أكودا توانجنت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أي جلس فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهات رحال فتشاه منه الفيوضات الوامرة نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين antu salli wa tusallim ala tilka dzatil kamilah mustaudai amanatik wa hafidhi sirik wa hamil radhi da'watika syamilah ala bil akbar al mahbubila kawal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar qasimim dadika fi ibadik wa saqi qunshir syadika li ahli widadik amin sayyidil kaunain wa asyrafi thakalain al amdil mahbubil khalis al mahsusi min gabi ajalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabih wa lihadar iktirabihi min ahbabih Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahada nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim antulahidana fi harakatina wa sakanatina bi'ayni inayatik wa antafadana fi jamadwarina wa taqalubatina bi jamili ri'ayatik wa hasini wikayatik amin wa antubaligana min syarafil kurbi ilaika wa ila hadhal habibi ghayata amalina wa tatakobala minna ma taharokna fihi min niyatina wa amalina amin wa taj'alana fi hadrati hadhal habibi min al-hadirin wa fi tarayin kitibahi min as-salikin wa li haqika wa haqi min al-muadin wa li ahdika min al-hafidhin Allahumma inna lana adma'an fi rahmatika al-khasati falatuhrimna wudununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika falatuhayibna amanna bika wa bi rasulika wa maja'a bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in antuqabil al-mudniba minna والمسيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميرة المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بألها مأمورة مأنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وكذين وغفر المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعتدين وعنيدنا من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكي من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه من وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم أسمى في أمرنا ودلنا في ما أشنا وأسمى لنا أخرة لما أذنا اللهم أنتم لنا بالسعادة وأنتم لنا بالسلامة وأنتم بالخسر القادمة ربنا تقبل منا إنك أنت أنت من تأبو سبحانك اللهم وأنت خياد فيها سلام الحمد لله رب العالمين ربي فاعفعنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فاعفعنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فاغف عنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فاغف عنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج حتى تهيجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم عطفت يا جيرات العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فاغف عنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فاغف عنا يا الله ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وبآيات القرآن عنوا فتعد فينا أخا الوهني وبآيات القرآن أنوف فانتعد فيه نعرف الفتح وتعرفنا ومعافاتي من الفتن نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا ربي فانفعنا يا الله ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا يا الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وآمدنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن.